dekat padaku. Abang berikan hadiah, hadiah untukmu. Satu hadiah di hari ulang tahunmu, sengaja aku pilihkan boneka yang sangat indah. Betapa senang hatiku, boneka kegemaranku. Akan ku simpan bonekanya sebagai kenang-kenangan dari sendiri yang baik hatinya. Inilah satu hadiah di hari ulang tahunmu, sengaja aku pilihkan boneka yang sangat indah. Betapa